إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas ibadallah, jamaah jumuah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib, umumnya pada jamaah jumuah semuanya, dengan takwa Allah azza wa jalla dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan senantiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Pasti dan pasti beruntung, pasti dan pasti berbahagia orang-orang yang bertakwa tersebut. Jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam kesempatan ini juga khatib mengajak kepada jamaah jumaah semuanya untuk kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh tidak ada satu tempat yang kita pijakan kaki kita, tidak ada satu waktu yang kita lalui kecuali ada padanya nikmat dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mungkin menyebutnya, mengingatnya, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut satu persatu. Dan sungguh kita tidak akan mampu. Demikianlah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah nam karuniakan kepada kita sangat banyak. Dan demikian dijelaskan juga dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah mencurahkan, Allah telah menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Hati kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena harta kita yang banyak, ilmu kita yang banyak, ataupun jabatan dan kedudukan kita yang tinggi dan luas. Nikmat tersebut datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ketika kita mendapatkan nikmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kita selamat dari mara bahaya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita dan bisa sembuh dari penyakit ini. Dan jangan disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian merupakan kufur nikmat. Menyandarkan nikmat, menyandarkan karunia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kufur nikmat. Dan demikian anggota badan kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena sungguh nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita akan dimintai tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari tersebut, pada hari kiamat itu, kalian benar-benar akan ditanyai tentang nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara sekian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas diri-diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita lisan. Allah mengkaruniakan kepada kita lisan dengan perangkat-perangkatnya, sehingga dengan lisan tersebut kita bisa mengungkapkan, kita bisa menyampaikan apa-apa yang ada dalam pikiran kita, apa-apa yang direncanakan atau apa yang ada dalam hati kita. Dengan lisan tersebut kita bisa mengecap berbagai macam rasa. Dan sungguh, lisan tersebut adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam najallahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata dan lisan dan dua bibir? Jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada pada jasad kita, itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nanti akan dimintai tanggung jawab, Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai tanggung jawab. Disebutkan di dalam hadis yang maknanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti dari tempat penghisabannya, sehingga ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkannya, tentang hartanya diperoleh dari mana dan dipergunakan untuk apa, dan tentang jasadnya dihabiskan untuk apa. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib-wajib atas kita untuk kita memperhatikan, untuk kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita pergunakan pada perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Demikian lisan. Dan lisan wajib atas kita mempergunakannya pada perkara-perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Sehingga nam kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan kebaikan dengan sebab menjaga lisan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Ucapkan perkataan yang baik yang ada manfaatnya, baik dalam perkara dunia, lebih-lebih dalam perkara akhirat, dalam perkara agama. Kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diamlah. Seseorang ketika mengamalkan hadis ini, tidaklah dia berkata kecuali perkataan yang bermanfaat, dan dia diam ketika tidak mampu, ketika tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik tersebut, sungguh berkatanya seorang muslim, diamnya seorang muslim, kalau dia berkatanya dia dan diamnya dia karena mengamalkan enam dalil ataupun hujah, sungguh enam apa yang dilakukan, berucapnya ataupun diamnya merupakan kebaikan, mendapatkan ganjaran. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Sekali lagi, lisan. Naam bagian daripada tubuh kita yang kecil. Kadang-kadang bisa menyebabkan pemiliknya berbahagia. Dan kadang-kadang menyebabkan pemiliknya celaka, binasa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, innal abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillahi la yalqalaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa annal abda la yatakallam min sukhtillahi la yalqalaha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwasanya seorang hamba benar-benar dia mengatakan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbayang, tidak tergambar, tidak terpikir bagaimana balasan ataupun ganjaran satu kata tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut, mengangkat derajat orang tersebut dengan sebab satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa derajat ditinggikan, beberapa derajat. Dan bahwasanya seorang hamba benar-benar dia mengatakan satu perkataan, yang satu perkataan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak membayangkan akibat daripada satu perkataan yang dia ucapkan tersebut, ternyata menjerumuskan dia dengan sebab satu perkataan tersebut ke dalam jahanam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis ini annal abda la yatakallam bil kalimati, bahwasanya seorang hamba benar-benar mengatakan al kalimat bil kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dari dalam bahasa Inggris adalah satu kata, bukan kalimat yang terdiri daripada beberapa kata, tapi satu kata. Dan sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, ini mengharuskan kita untuk kita benar-benar memperhatikan lisan kita. Jangan sampai keluar daripada lisan kita perkataan yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan binasa, kita akan celaka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa inar rajul la yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar wa anar rajul la yakdhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berkata jujur, wajib atas kalian bersikap jujur, Sungguh kejujuran tersebut menunjukkan kepada kebaikan. Dan sungguh kebaikan menunjukkan kepada jannah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh seseorang benar-benar memilih kejujuran, benar-benar mengusahakan kejujuran, sehingga dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur. Dan jauhi oleh kalian kedustaan. Jauhi oleh kalian kedustaan. Sungguh kedustaan tersebut menunjukkan kepada kefajiran. Dan sungguh kefajiran tersebut menunjukkan kepada neraka. Dan sungguh seseorang benar-benar dia berdusta, benar-benar dia memilih kedustaan, benar-benar dia berdusta, menyengaja berdusta, sehingga dia pun ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang banyak berdusta, benar-benar pendusta. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, al-imamul Bukhari dan al-imamul Muslim. Dan kaum muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini ataupun kedustaan yang disebutkan di dalam hadis ini, yang dijelaskan dalam hadis ini, nah, merupakan perkataan, merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib atas kita untuk menjauhinya. Kedustaan baik berupa nam lisan maupun kedustaan berupa perbuatan. Dan demikian juga di dalam kita beragama. Demikian juga kita di dalam beragama, wajib untuk kita berlaku jujur di dalam kita beragama, jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita sudah mengikrarkan, sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, maka wajib atas kita untuk kita benar-benar menerima apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wajib untuk kita menerima apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kemudian kita di dalamnya berdusta. Dan menyatakan diri sebagai muslim, akan tetapi ternyata perkataannya, perbuatannya, nam, tidak menunjukkan sebagai seorang muslim. Nam, masih ada di dalam hatinya keraguan-raguan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih nam ada keraguan-raguan terhadap apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, hati-hatilah wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemunafikan. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemunafikan. Nabi yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta. Apabila dia berjanji dia ingkari. Apabila diberi amanah dia khianat. Ini munafik amali. Munafik amali, pelakunya sebagai seorang muslim, pelakunya masih tetap sebagai seorang muslim, akan tetapi sungguh dia terjerumus pada perbuatan yang sungguh sangat hina. Apabila berkata dia dusta, nam menampakkan, menunjukkan kebaikan-kebaikan, zahirnya menampakkan kebaikan, tapi nam sebenarnya hatinya tidak seperti itu. Apalagi kalau sampai munafik i'tiqadi yang disebutkan ataupun diancam di dalam firman, di dalam kitabullah, innal munafikina fi darkil asfali minan nar, sungguh orang-orang munafik tersebut tempatnya di kerak neraka. Orang-orang munafik tempatnya di kerak neraka, yaitu munafik i'tiqadi yang zahirnya menampakkan keislaman tapi di dalam hatinya membenci, memusuhi terhadap Islam. Nah, maka jujurlah, jujurlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tiada guna dan tiada manfaat kita berdusta di dalam beragama ini. Dan tiada manfaat dan tiada guna kita berdusta di dalam agama ini. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian perkataan yang lurus, perkataan yang benar, perkataan yang tidak ada padanya penyimpangan. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian, beriman, bertakwa dan mengatakan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang tidak ada padanya penyimpangan, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, yakni Allah akan memberikan taufik. Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mengerjakan amalan-amalan solehah. Dan kaum muslimin, rahimani wa rahimakumul jami'an, fabarakallahu fikum. Maka ketika kita mungkin sulit ataupun berat melakukan amalan-amalan solehah, melakukan ketaatan, meninggalkan keharaman, berat mengikuti petunjuk Allah, berat mengikuti petunjuk Nabi SAW, berat mengikuti petunjuk nam arahan taujihat dari para ulama, barangkali kita belum jujur di dalam beragama ini. Barangkali kita belum jujur di dalam beragama ini. Kita masih memilih-milih yang sesuai dengan hawa nafsu, dengan keinginan, kita terima, kita ikuti. Sementara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dengan keinginan kita, kita menolaknya. Sehingga, 6. Berat untuk melakukan amalan-amalan solehah. Berat untuk menerima petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Berat untuk menerima arahan-arahan para ulama. Yang sungguh para ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Nah, kaum muslimin, rahimani wa rahimian fabarakallahu fikum. Nah, marilah kita berlaku jujur di dalam beragama ini. Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada diri sendiri. Maka semoga dengan kita berlaku jujur, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita semuanya untuk kita mengerjakan amalan-amalan soleh, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman majida. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumul jami'an, ketahuilah bahwasanya di antara pokok-pokok Islam, di antara pokok-pokok ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah al-wala dan al-bara', berloyalitas dan membenci, memusuhi, meninggalkan, berlepas diri. Naam. Al-wala, yaitu berloyalitas, berkasih sayang, menjadikan teman kepercayaan. Dan al-baro, berlepas diri, membenci, memusuhi, meninggalkan. Ini merupakan salah satu pokok di dalam ajaran Islam ini. Di mana keimanan tidak akan berkumpul dengan kekufuran. Keikhlasan tidak akan berkumpul dengan kemunafikan. Dan sunnah tidak akan berkumpul dengan kebid'ahan. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimajan fa barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim, dia harus berloyalitas. Dia harus berkasih sayang, menunjukkan loyalitasnya, kesenangannya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus membenci, berbaro, berlepas diri terhadap orang-orang yang menyelisihi petunjuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak akan berkumpul, dan tidak akan berkumpul antara keimanan dengan kekufuran, sunnah dengan kebidahan, keikhlasan dengan kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menjadikan teman-teman akrab, pemimpin dari kalangan orang-orang yang selain orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khawala." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman-teman kepercayaanmu, teman-teman kepercayaan kalian dari selain orang-orang, dari selain atau dari luar orang-orang kalangan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan teman kepercayaan, untuk berloyalitas terhadap orang-orang di luar selain golongan orang-orang yang beriman. Karena sungguh mereka pasti dan pasti senantiasa berusaha untuk memadharatkan orang-orang yang beriman tersebut. Di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabul kufra alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin kalian jikalau mereka lebih mengutamakan kekufuran atas keimanan. Dan barang siapa berloyalitas dengan mereka, barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menjelaskan, menyeru, memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, dan tidak dijadikan mereka sebagai pemimpin, tidak dijadikan mereka sebagai wali, dan sebagai penolong, sebagai teman akrab, sebagai teman kepercayaan, jika mereka lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Apabila tidak, maka kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, jika ada bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian tinggali, yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-23 dan 24. Di dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan melarang, atau menjelaskan bahwasanya apabila orang-orang yang beriman tersebut ya, lebih mencintai bapak-bapak mereka, lebih mencintai anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, pasangan-pasangan mereka, kemudian perkara-perkara dunia yang disebutkan di dalam ayat ini lebih dicintainya daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu alam, apa keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah azab nam berupa hujan batu dari langit, ataukah nam ditenggelamkannya nam ke dalam tanah, ataukah dinaikannya air laut, ataukah di nam turunkan suara yang gemuruh sehingga nam manusia semuanya binasa? Karena lebih mengutamakan kecintanya, lebih mengutamakan loyalitasnya kepada orang-orang yang menentang Allah, yang memaksiati Allah, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimul yan fawarakallahu fikum. Perkara al-wala dan al-bara, berloyalitas, menunjukkan kecenderungan, menunjukkan kesenangan, dan berlepas diri, memusuhi, membenci, ini bukan merupakan syariatnya Nabi Muhammad semata-mata. Bukan merupakan syariatnya Nabi Muhammad semata-mata, tapi merupakan syariatnya para nabi yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada kaum-kaum mereka. Dan di mana ada orang tua ataupun nabi yang berlepas diri, yang membaro anaknya karena anaknya membangkang? Ada nabi yang berlepas diri, yang membaro istrinya karena istrinya membangkang? Ada nabi yang membaro, berlepas diri dari orang tuanya karena orang tuanya membangkang? Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh yang baik, sungguh telah ada contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sungguh kami berlepas diri, kami membaro kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kami mengingkarinya terhadap kalian, dan mulai nampaklah di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sehingga kalian beriman kepada Allah semata. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an fabarru fikum. Perkara al-wala dan al-baro ini bukan merupakan perkara baru. Bukan merupakan perkara baru. Nabi Ibrahim membaro orang tuanya yang telah mengurusnya dari kecil. Ya. Dan berlepas diri. Demikian juga Nabi Nuh berlepas diri terhadap anaknya. Nabi Lut berlepas diri daripada istrinya. Dan seterusnya. Nah. Fabarakallahu fikum. Sehingga alasan apa kemudian kita misalkan tidak melakukan ataupun tidak mengamalkan atau mengingkari syariat al-wala dan al-baro ini? Apa kita memiliki burhan? Memiliki hujah? Memiliki dalil? Untuk nanti kita persembahkan, untuk kita nanti sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh ya, perkara ini al-wala dan al-baro, perkara yang mendasar di dalam agama ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Masalu jalisi soleh wa jalisi su kahamil miski wa nafihil khir. Fahamil miski imma ayuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Wa nafihil khir imma ayuhriqa thiyabaka wa imma antajida minhu rihan mumtinah." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Permisalan teman duduk yang baik, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek adalah semisal orang yang membawa minyak wangi, menjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, kalau kamu berteman, kalau kamu duduk di dekat penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, mencobanya. Nah, atau mungkin engkau akan membeli darinya, atau mungkin engkau mendapati darinya bau harum, aroma yang sedap. Sedangkan tukang pandai besi, kalau kamu duduk di dekat tukang pandai besi, nah, mungkin dia akan membakar bajumu, yakni pakaianmu terkena cipratan bara api dari pandai besi tersebut, dan mungkin kamu akan mendapatkan bau yang tak sedap, bau asap dari dan bara api tersebut." Hadis ini muttafaqun alaih. Yakni di sini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk untuk kita berloyalitas, berteman dengan teman yang baik. Karena dengan berteman dengan teman yang baik akan memberikan kebaikan-kebaikan pula. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman yang jelek, agamanya jelek, manhajnya jelek, akidahnya jelek, adabnya jelek, maka kita pun akan terbawa jelek. Dan sebaliknya, ketika kita berteman dengan teman yang baik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, manhajnya bagus, maka kita pun akan terbawa baik. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Sehingga dan orang akan memilih teman tersebut sesuai dengan yang dia sukai, sesuai dengan yang dia cintai. Apabila dia itu memang orang yang jelek, maka dia pun akan memilih teman yang jelek pula. Dan apabila dia itu orang yang baik, maka dia pun akan memilih teman yang baik pula. Karena dikatakan di dalam hadis, "Almar'u ma'man ahab." Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang dia sukai. Dan demikian di dalam hadis penjelasan yang maknanya, "Al-arwahu junudun mujannadah." Arwah, roh, itu bagaikan pasukan yang bergolong-golong, yang berkelompok-kelompok. Maka barang siapa yang satu korp, yang satu kesatuan, yang satu tujuan, maka dia akan berkumpul bersamanya. Dan barang siapa yang berbeda, yang tidak saling mengenal, maka dia pun akan meninggalkannya, akan menyelisihinya. Yakni bahwasanya loyalitas tersebut akan diberikan kepada orang yang dia sukai dan dia cintai. Sehingga kaum muslimin rahimani warhamyan fabarakallahu fikum, mari kita melihat kepada siapa loyalitas kita kita berikan kepada siapa kecenderungan hati kita? Apakah kepada orang yang baik atau kepada orang yang jelek? Dan ingatlah bahwasanya perkara ini mengandung konsekuensi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Konsekuensi berteman dengan teman yang jelek, memberikan loyalitas kepada teman yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan konsekuensi daripada berteman dengan teman yang jelek, maka kita pun akan mendapatkan kejelekan-kejelekan pula. Maka marilah kita berusaha, marilah kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada, dengan sepenuh hati. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa dan ittiba terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.